بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله di antara sekian banyak fitnah yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin bahkan di kalangan thullabul ilmi bahkan di kalangan orang-orang yang dikatakan sebagai alim fitnah yang masuk di semua ruang di semua tempat ialah fitnatus suwar fitnah gambar yakni gambar makhluk yang bernyawa yang di zaman sekarang ini khairatina azzakumullah ragamnya sangat banyak baik dalam bentuk patung-patung yang dipahat lukisan-lukisan atau dalam bentuk foto-foto sekarang dalam bentuk video-video dan yang semisalnya ini semuanya merupakan fitnah besar yang menyebar tak terelakkan di kalangan kaum muslimin bahkan yang cukup menyedihkan ikhwanatina azzakumullah fitnah ini masuk pada kitab-kitab yang ditulis oleh para kutab seperti kitab Al-A'lam karya Az-Zarkali di situ dimuat gambar-gambar tokoh-tokoh alim ulama bahkan yang lebih menyedihkan barakallahu fikum adalah adanya sebuah tafsir kitab tafsir yang memuat di dalamnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa setiap kali ada ayat yang menyebutkan masalah hewan dibawakan hewannya. Ketika menjelaskan tentang masalah perumpamaan orang-orang yang sesat di atas ilmunya, diumpamakan kayak anjing, dikasih gambar anjing. Ketika perumpamaannya himar, dikasih gambar himar. Demikian seterusnya. Tafsirnya Jauhari Tantawi. Merupakan tafsir yang paling jelek, barakallahu fikum. disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Hukmu Taswiri Zawatil Arwah. Di bagian mukaddimah kitab ini setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang munculnya fenomena-fenomena fitnah, beliau menyatakan wa min tilkumul fitan allati ubtuliya biha al-muslimun fitnatu suwar. Di antara fitnah-fitnah tadi yang mana kaum muslimin diuji dengan fitnah tersebut ialah fitnah gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Fa innahu la yakhlu minha baitun. Sebab fitnah itu memasuki semua rumah. Tidak ada rumah pun melainkan di situ ada gambar pada umumnya. Bal wasalat ilal badu fi syi'ab wa syi'afil jibal. Bahkan fitnah ini merambah di pedalaman-pedalaman, di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat yang sangat jauh. Terkena fitnah gambar-gambar ini, barakallahu. Ikhwanul din azakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh-jauh sebelumnya telah memberikan tahdzir, peringatan kepada umatnya tentang fitnah gambar ini. Dengan beragam sabda, dengan beragam redaksi. Terkadang mengancam pelakunya. Terkadang melarang bentuk gambarnya itu sendiri. Kadang ancaman-ancaman duniawi. Juga ada ancaman-ancaman ukhrawi di neraka nanti. Yang semua itu menunjukkan kepada kita hurmatus suwar zawatil arwah. Haramnya gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa riwayat hadisnya Rasulullah SAW yang mengharamkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Lalu akan kita bacakan penjelasan-penjelasan para ulama tentang riwayat-riwayat di atas. Kemudian apa saja yang diizinkan, yang diperbolehkan dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa tadi. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim adanya perintah untuk menghapus gambar-gambar yang ada dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, kata sahabat Ali, ala ab'atuka Alama ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku utus engkau seperti Rasul mengutus aku untuknya? Iyalah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, alla tad'a timsalan illa tamassah wala qabran musharrafa atau musyrafa illa sawaita. Isi misinya ialah janganlah engkau meninggalkan timsal, patung-patung, berhala-berhala, melainkan kamu hancurkan. Dan jangan pula engkau membiarkan kuburan yang ditinggikan, melainkan kamu ratakan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wala suratan illa tamastaha. Dan janganlah engkau meninggalkan, membiarkan satu gambar pun, melainkan kamu hapus gambar tadi. Bukan ditutupi, tapi dihapus gambar tadi. Perintah untuk menghapus gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Fathu Mekah, beliau masuk ke kota Mekah. Dan di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala arca. Maka Rasul pun kemudian menikam arca-arca tadi dengan tangannya, dengan tombak di tangannya, sambil mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil, telah datang al-haq dan telah sirna kebatilan. Ini menunjukkan arca diharamkan, patung-patung yang bernyawa diharamkan. Arca yang tadi dengan bentuk surah gambar, ini dilarang, itu juga dilarang. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda datang ke Ka'bah, fayamhu kulla suratin fiha, supaya dia menghapus semua gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam Ka'bah tadi. Walam yadkhulil baita hatta muhiyat kullu suratin fihi, maka Rasul pun tidak masuk ke dalam Baitullah al-Haram hingga dihapus, dibusak, dihapus semua gambar-gambar yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fa balla umaru sauban wa mahaha bihi, sahabat Umar pun membasahi bajunya dibasahi dengan air, lalu dia mengusap, menghapus gambar-gambar tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memasukinya dalam keadaan tidak ada satu gambar pun di dalam Baitul Haram. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan oleh Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah dalam bukunya tadi, kalimat sahabat Umar membasahi bajunya lalu mengusap-ngusap menghapus gambar tadi, dalilun ala tahrimi umumi suwar min zawatil arwah fotografiyah atau ghairiha. Dalil yang sangat jelas menunjukkan haramnya seluruh gambar-gambar yang ada, dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa, baik fotografi ataupun yang lain-lainnya. Sebab yang namanya membasahi baju lalu mengusap-ngusap sesuatu, itu bukan bentuk patung, bukan bentuk pahatan, tapi bentuk lukisan atau foto. Sehingga diusap, dihapus-hapus sampai hilang. Itu menunjukkan yang dilarang bukan semata-mata patung, bukan semata-mata arca-arca, bukan semata-mata berhala-berhala makhluk yang bernyawa, tetapi juga meliputi semua gambar-gambar yang ada, yang lukisan, yang foto-foto dan segala macamnya, semuanya dilarang, diharamkan dalam Islam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang membikin gambar-gambar. Disebutkan dalam hadis Inda Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an surati bil bait wa naha ay yasna'a dhalik. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang gambar dalam rumah, dan Rasul melarang membuat gambar-gambar tadi. Sehingga ada dua poin, tolong camkan baik-baik. Ada dua poin. Yang pertama ialah larangan dari zat gambar tadi. Larangan dari zat gambar tadi. Zat gambar makhluk yang bernyawa, sifatnya umum. Yang kedua, larangan membuat gambar tadi. Larangan membuat gambar tadi. Tindakan-tindakan membuat gambar makhluk yang bernyawa enggak diperbolehkan. Entah dengan cara kamu memahat, entah dengan cara kamu melukis, entah dengan cara kamu memoto, atau semisalnya, tindakan membuat gambar itu dilarang dalam hadis ini. Poin yang ketiga, larangan khusus, ancaman khusus bagi pelaku-pelaku pembuat-pembuat gambar. Larangannya, kecamannya sangat keras. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membeli seorang budak laki-laki, tukang bekam. Maka Abu Juhaifah mengatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa thamanil kalb wa kasbil baghi wa la'ana akilar riba wa mukilahu wal washimah wal mustawshamah wal musawwir. Katanya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang upah darah. Ini larangan untuk menerima upah karena bekam sama nudam. Juga melarang harga anjing, jual beli anjing. Juga melarang yang namanya mahar pelacuran. Dan Rasul melaknat yang memakan riba, yang memberi makan dengan uang riba. Dan melaknat yang membuat tato atau yang meminta dibikinkan tato. Dan juga Rasul melaknat al-musawwir, orang yang membuat gambar makhluk yang bernyanyi. Dilaknat oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ancaman yang berikutnya, bahwasanya semua orang yang menggambar makhluk yang bernyawa dikatakan sebagai orang yang paling keras azabnya di sisi Allah di yaumul kiamah nanti. Dalam Sahih Bukhari, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba, dia berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, inna ashaddan nasi azaban 'inda Allah yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Paling keras azabnya menunjukkan itu semua dosa besar, pelakunya melaksanakan tindakan dosa besar. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz yang lain, orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa adalah orang yang paling zalim. Kata Rasulullah, man adlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu habatan walyakhluqu dzurratan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang yang menciptakan sesuatu seperti penciptaanku. Silakan menciptakan biji-bijian, habba atau zurrah. Pengertian yakhluqu ka khalqi, membuat gambar makhluk yang bernyawa. Ini dikatakan orang yang paling zalim, menunjukkan dosa yang sangat besar. Dan juga ini hadis menunjukkan, menunjukkan kepada kita, kalau kita menggambar atau melukis, memahat sesuatu yang enggak bernyawa, biji-bijian, pohon-pohonan, dan semisalnya, maka itu diperbolehkan. Fal yakhluqu habatan wal yakhluqu dzarratan. Dan masih banyak lagi, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang masalah kecaman-kecaman yang ada tadi. Barakallahu. Ini semuanya menunjukkan keharaman, bukan menunjukkan perkara yang mubah, tapi menunjukkan keharaman. Kemudian yang perlu dipahami di sini, riwayat-riwayat yang dibacakan tadi terkait dengan larangan zat gambar makhluk yang bernyawa, larangan berprofesi membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa, ancaman-ancaman bagi pelaku-pelaku yang membuat gambar makhluk yang bernyawa, ini semuanya sifatnya adalah umum, meliputi semua gambar dan siapapun yang menggambarnya. Ada sebuah pernyataan yang sangat bagus dari Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dalam risalah beliau Al-Jawabul Mufid fi Hukm At-Taswir di halaman yang ke-10. Setelah beliau membawakan sekian banyak riwayat tentang haramnya gambar makhluk yang bernyawa, beliau mengatakan setelah itu, saya bacakan lafadznya. wahiyya ammatun. Ada sebelumnya ikhwan. Wa fi hadhihi al-ahadith wa ma ja'a fi ma'naha dalalatun zahiratun ala tahrimi at-tasyir li kulli dhi ruhin wa anna dhalika min kaba'iriz dzunub al-mutawa'ad 'alayha binar. Pada hadis di atas dan hadis yang lainnya semacam itu, di dalamnya ada dalil yang sangat nyata, yang sangat gamblang menunjukkan haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Tindakan itu termasuk dosa-dosa besar yang diancam dengan api neraka. Beliau mengatakan setelah itu, wahiya ammatun li anwa'i tasawir sawa'un kana lissurati dhillun am la wa sawa'un kana at-tasyiru fi ha'id aw sitrin aw qamisin aw mir'atin aw qirtasin aw ghairi dhalik. Dan kata beliau, hadis-hadis di atas itu umum meliputi semua bentuk-bentuk gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Umum. Apakah gambar tadi memiliki will? Will itu ada pangkuran yang teduh. Kayak patung. Patung ini kalau kena cahaya ada apa namanya? Bayang-bayangnya. Sama saja. Apakah gambarnya ada bayang-bayangnya? Kayak patung orang tadi. Apakah tidak? Kayak foto-foto yang ada itu. Itu enggak ada bayangnya itu. Sama saja. Apakah gambar tadi digambar di tembok-tembok? Ataukah di satir-satir? Ataukah di gamis-gamis? Ataukah di mir'ah, di kaca-kaca? Ataukah di kertas, di kertas-kertas? Atau yang semisal itu? Semuanya sama masuk dalam keumuman riwayat ini. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina ma lahu dhillun wa ghayruh wala ma wala baina ma ju'ila fi sitrin aw ghayrih. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan gambar yang punya bayang-bayang ataukah yang tidak, juga enggak membedakan antara gambar yang dibikin di satir atau di tempat-tempat yang lain. Tidak membedakan. Bahkan Rasul melaknat tukang gambar. Rasul memberitakan tukang-tukang gambar, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti. Juga memberitakan semua pelaku gambar, tukang gambar tadi, tempatnya di neraka. Wa atlaqa dzalik wa lam yastathni syai'a. Rasul memutlakannya dan tidak mengecualikan sedikit pun. Luar biasa. Ini kalamnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ucapan yang sama disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau Adabuz Zafaf, adab dalam pernikahan, barakallahu fikum, beliau menyatakan telah membawakan beberapa riwayat di dalam bukunya Adabuz Zafaf, cetakan yang lama ya teman. Saya punya cetakan yang sangat lama banget ini, fotokopian lagi tahun 1987 cetakannya ini, pelawak saya ya. Belum menyatakan setelah membawakan hadis yang menjelaskan bahwasanya tukang-tukang gambar di azab di neraka. Belum menyatakan wa fi hadzal hadithi fa'idatan. Dalam hadis ini ada dua faedah. Al-ula yang pertama. Tahrimu ta'liqi suwar au ma fihi surah. Larangan menggantungkan gambar-gambar atau larangan menggantung sesuatu yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Gantungan-gantungan. Entah kamu gantung dalam satir, entah kamu gantung tembok, atau gantungan apapun. Gantungan-gantungan yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Wasani yang kedua, tahrimu taswiriha. Sawa'an sawa'un kanat mujassimah au ghaira mujassimah. Wa bi ibaratin ukhra laha dhil au la dhilla laha. Yang kedua, itu hadis menjelaskan kepada kita haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Sama saja, apakah gambar yang berjasad kayak patung arca-arca atau yang enggak berjasad? Atau dengan bahasa yang lain, sama saja, apakah gambarnya ada bayang-bayangnya atau tidak punya bayang-bayang? Lalu mengatakan wa hadza madhhabul jumhur. Dan ini adalah mazhab mayoritas para fuqaha. Mayoritas para fuqaha. Ahli fikih kita barakallahu fikum. Nama itu. Ini sangat jelas. Juga sama disebutkan oleh Syekh Mubin bin Hadi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Hukmu Tafsir Dawatil Arwah, juga mengatakan yang serupa, ya ikhwan. Fa hadhihi al-adillah tadullu ala tahrimi umumi suwari dawatil arwah sawa'un fi dhalika ma lahu bil am ma laysa lahu bil. Sama saja, ya ikhwan. Hadis ini semuanya menunjukkan haramnya semua gambar-gambar makhluk yang bernyawa, apakah punya bayang-bayang ataukah tidak. Sehingga semua tanpa terkecuali. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang mengatakan yang dilarang hanya yang punya bayang-bayang saja. Kayak patung-patung, arca-arca dan yang semisalnya. Ini pendapat sebagian pihak. Dan dikatakan An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Dikatakan hadza madhhabun batil. Itu mazhab yang batil. Mazhab yang batil. Barakallahu. Namanya, ini sangat wadah. Secara dalil, sangat nyata, sangat jelas, sangat gamblang. Barakallahu fikum. Sebagian pihak, barakallahu fikum, menyatakan yang dilarang itu apabila menggambar makhluk yang bernyawa dan di situ ada usaha manusia. Ada amarul insan. Seperti memahat. Atau memahat-mahat batu, dipahat-pahat sampai menjadi patung apa begitu. Ada upaya pekerjaan manusia. Dilarang, kata mereka. Atau melukis. Ada usaha manusia. Itu yang dilarang, kata mereka. Adapun yang sekarang ini katanya. Dalam bentuk kamera digital. Katanya tidak masuk dalam kategori menggambar. Kenapa? Alasan mereka adalah dikarenakan tidak ada pekerjaannya manusia. Semata-mata tinggal apa ya, Pak? Tinggal pencet. Klik. Ya gitu ya. Ya apa ya? Klik. Langsung. Siap. Ini alasan sebagian pihak. Ini alasan, barakallahu fikum, dibantah dengan keras oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Zafaf di halaman 104 dalam ta'liqnya. Ketika beliau membantah orang-orang yang membedakan antara ini dan itu, di antaranya kata beliau, wa qaribun min hadza, dan yang mirip dengan pendapat ini, tafriqu ba'dihim bainar rasmi bil yad wa baina taswir asy-syamsi. Mirip dengan pendapat yang keliru tadi, pendapat sebagian pihak yang membedakan antara lukisan dengan tangan dan fotografi. Beda kan? Bizami atau yaz'umu annahu laisa min 'amalil insan wa laisa min 'amalihi fihi illa imsaku dhilli faqat kada zam. Alasannya apa? Alasannya kalau foto tidak ada padanya pekerjaan manusia. Pekerjaan dia hanya memegang kameranya lalu di klik. Itu alasannya mereka. Beliau mengatakan kada zamu. Demikian mereka menganggap. Amma dzalikal juhdul jabbar alladzi sarafahu al-mukhtari' li hadhihi al-alah hatta istata'a an yusawwira fi lahzatin ma la yastati'uhu bidunha fi sa'at fa laysa min 'amri isan dahula. Aneh kata beliau. Adapun usaha yang begitu besar yang dicurahkan oleh pencipta alat tadi, pencipta kamera tadi, sehingga mampu menggambar sesuatu sekejap yang tidak mungkin dikerjakan selain alat itu, melainkan harus berjam-jam. Kamu memahat jam-jaman baru selesai. Yang ini, klik, sekejap jadi. Kata beliau, ada usaha yang begitu besar yang dicurahkan oleh pencipta alat tadi, tidak dianggap sebagai pekerjaan manusia, kata mereka. Aneh. Lupa mereka. Mereka hanya memahami, kan semata-mata klik gitu saja. Kata beliau, lah yang membuat alat tadi, apa gak pekerja? Apa gak mencurahkan pikirannya, pekerjaannya, segala sesuatunya, sampai jadi alat tadi? Aneh kata beliau. Tentu pekerjaannya sangat berat. Dia mengatakan, wa kadzalika tawjihul musawwir lil ala wa tasdiduha nahwa al hadafil murad tasviruhu wa qubailu dzalik tarkibu ma yusammunahu. Apa begitu? Thumma ba'da dzalik tamhidu wa ghayru dzalik mimma la a'rifu. Fa hadza aidan laysa min 'amali al insan inda ulaik. Juga kata beliau, sang juru kamera mengarahkan alatnya, dibetulkan, dipaskan kepada tujuannya, objek kameranya, dan segala macamnya. Kemudian diatur segala macamnya, modus malam, modus siang, dan segala macamnya. Apa namanya, kata beliau. Itu kata mereka bukan termasuk pekerjaannya manusia. Aneh kata beliau. Aneh kata beliau. Paham salah ya? Ini aneh. Itu semuanya pekerjaannya manusia. Siapa bilang hanya semata-mata klik? Nah, untuk bikin alat tadi perlu pekerjaan besar. Katakan, yang buat bukan saya, Sayyid. Ketika antum moto, nggak mungkin asal-asalan klik. Ya apa ya? Tahu-tahu, lo gambar mikrofon. Maksudnya kan, kamu pegang, kamu arahkan kepada objek yang difoto. Pak, kurang, diru. Beri dikit. Senyum. Pas. Nah. Dia kan bikin dulu, diputar dulu, apanya begitu. Yang gitu ya. Cara kerjanya, dibikin modus apa, segala macamnya. Itu sebenarnya pekerjaan ya, ikhwan. Bukan semata-mata, klik. Sehingga pendapat yang menyatakan demikian, kata beliau, pendapat yang salah. Pendapat yang keliru. Argumentasi yang sangat lemah. Bertentangan dengan keumuman hadis-hadis yang mengatakan keharaman. Efeknya kata beliau. Bagi mereka yang punya pendapat bolehnya menggunakan foto kamera. Efeknya. Itu patung. Yang dipahat sama orang lain tadi. Itu kan haram. Sudah tinggal dia foto patung tadi itu. Klik. Selesai. Nah, saya kan gak bikin patungnya. Saya cuma sekedar moto patungnya. Sehingga dia bisa memperbuat sekian puluh kali. Sekian puluh objek. Hanya dengan foto tadi. Akibatnya semua gambar akan tersebar kemana-mana. Gambar makhluk yang bernyawa. Gambar arca. Gambar patung. Gambar ini. Gambar itu. Gambar itu. Dengan alasan gak apa-apa. Kan cuma klik saja. Na'udzubillah min dzalik, kata beliau. Wallahul musta'an. Efek yang lainnya lagi. Dia moto poin-poin tadi. Terus digantungkan di tembok-tembok. Atau dia pasang di satir kelambunya. Atau dia bikin di bajunya. Dan segala macamnya. Nah, itu kan bukan perbuatan saya. Saya kan cuma klik. Dari sini barakallahu fikum, justru pendapat yang semacam ini akan membuat semakin besar dan semakin menyebar fitnah-fitnah gambar. Beliau mengatakan, Fahal ra'aita ayyuhal qari. Ini coba Syekh Al-Albani rahimahullah. Fahal ra'aita ayyuhal qari jumudan ala wawahirin nusus mithla hadzal jumud. Apa kamu pernah melihat, wahai sang pembaca, tindakan jumud yang begitu kaku dalam memahami zahir nas dalil seperti jumudnya mereka ini? Kan semata-mata klik saja. Lupa dia dengan tujuan intinya. Lupa dia dengan haramnya gambar tadi. Lupa dia dengan sekian banyak amal-amal dikerjakan sebelum kliknya tadi. Betul-betul pendapat yang jamit, kata pendapat yang sangat-sangat jumud. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya larangan gambar ini barakallahu fikum umum meliputi semua makhluk bernyawa yang digambar. Baik itu gambar-gambar hewan atau gambar-gambar orang, bahkan termasuk di dalamnya barakallahu fikum gambar-gambar para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, gambar-gambarnya para umara-umara, para penguasa-penguasa dan yang segala macamnya, itu semuanya termasuk di dalam pembahasan larangan taswir. Larangan yang namanya as-surah barakallahu. Ini perkara sangat gamblang ya, ikhwan semuanya. Barakallahu. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait dengan masalah foto. Masalah video dan televisi. Terkait dengan masalah video, Assalamualaikum. Dari kawan. Terkait dengan masalah video. Assalamualaikum. Terkait dengan masalah video dan televisi. Di sini ada fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dalam risalah beliau Al-Jawabul Mufid fi hukm at-taswir. Pada bagian tanya jawabnya ditanyakan kepada beliau, hal yajuzu taswir bil kamera? Ini bil kamera. Hal yajuzu taswir bil kamera? Ada taswir. Wahal yajuzu taswir fit televisyon? Wahal tajuzu musyahadat at televisyon? Wa khasatan al akhbar? Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menggambar makhluk yang bernyawa dengan kamera? Ini alat foto. Kamera dengan berbagai macam mereknya, jenisnya, tipenya. Dari mulai yang paling jelek sampai yang paling canggih. Kata-kata kamera. Apakah boleh juga menggambar dengan televisi? Namanya menggunakan video. Di video gitu ya. Dan apakah diperbolehkan menyaksikan televisi? Khususnya berita-berita. Al-Jawab. Saya sengaja menyebutkan Syekh bin Baz rahimahullah dikarenakan beliau termasuk ulama besar yang dicatut, yang diambil namanya oleh Hizbiyin untuk melegalkan gambar dan televisi. Jawabannya beliau, la yajuzu taswiru zawatil arwah bil kamera au ghairiha min alatit taswir wala iqtina'u suwari zawatil arwah wala al ibqa'u 'alayha illa li daruratin kaswar allati takunu bitabi'iyya au jawazi safar fayajuzu taswiruha wa il wal ibqa'u 'alayha lid-darurati ilayha tidak diperbolehkan menggambar makhluk yang bernyawa dengan kamera atau yang semisal itu dari alat-alat gambar. Juga tidak diperbolehkan untuk menyimpan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Sebagian muslimin kan ditaruh di album, ya, foto disimpan, dialbumkan. Itu dulu. Kalau sekarang di mana? Hah? Dimasukkan di file-file yang ada. Nah, gitu ya. Albumnya digital. Barakallahu fikum. Juga tidak diperbolehkan membiarkan gambar-gambar tadi, kecuali untuk perkara yang darurat. Seperti gambar untuk bikin KTP atau membikin paspor diperbolehkan dikarenakan kondisi darurat. Beliau mengatakan wa amma at-televisyun. Adapun terkait dengan bab televisi. Beliau mengatakan fa'alatun la yata'allaqu biha fi nafsiha hukmun. Adapun televisi itu sebuah alat. Tidak ada hukum yang berkaitan dengan zatnya. Semata-mata televisi, benda televisi, enggak ada hukumnya. Dia kata beliau. Wa innama yata'allaqul hukmu bisti'maliha. Tapi hukum televisi itu berkaitan dengan penggunaannya. Fa in istu'milat fi muharramin. Kalau digunakan untuk perkara-perkara yang haram, kal ghina'il majin, kayak nyanyian-nyanyian yang jorok, wa idhari suwarin fatinah, atau menampilkan gambar-gambar yang mengandung fitnah, wa tahrij, wa kadzib, wa iftira, acara yang isinya ada semacam provokasi, kedustaan dan segala macamnya, wa ilhad, bahkan penyimpangan-penyimpangan, wa qalbil haqa'id, atau memutarbalikkan fakta-fakta yang ada, wa isharatil fitan, atau memunculkan fitnah-fitnah yang ada. Ini semuanya fadzalika haram. Itu semuanya haram. Bukan karena zat benda TV-nya. Tapi penggunaan TV tadi. Wa inistu'mila fil khair. Kira-kira dari Al-Quran. Wa ibana fil haq. Wal amri fil ma'ruf. Wal nahi anil munkar. Ila amsali zalik. Fadzalika jais. Tapi kalau digunakan untuk baca Al-Quran, murata Al-Quran, menjelaskan yang hak, amar, ma'ruf, nahi, mungkar, atau yang semisal itu, maka diperbolehkan. Beliau mengatakan, wa inistu'mila fihima, tolong camkan baik-baik kata-kata ini. Wa inistu'mila fihima fal hukmu at-tahrim intasawal amran. Tetapi kalau televisi itu digunakan untuk dua-duanya, yang baik, iya. Yang haram juga, iya. Dua-duanya. Maka hukumnya haram. Ketika kedua-duanya sama. Nus-nus. Untuk yang baik, 50%. Untuk yang haram-haram, 50%. Haram hukumnya. Au ghalaba janibu syarifi. Atau ketika sisi jeleknya lebih dominan. Haram hukumnya. Tolong jamkan baik-baik. Haram hukum. Ini jawabannya sampai ikhwan. Jawabannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Sehingga semuanya sama. Gambar makhluk yang bernyawa haram. Menggambar makhluk yang bernyawa haram. Dengan alat apapun. Ya, memvideo, mengamera. Makhluk-makhluk yang bernyawa hukumnya haram. Masuk dalam kategori tafsir. Surah. Atau wabih. Sehingga semua alat yang canggih, yang enggak canggih, yang jadul, yang paling masya Allah begitu ya. Itu semuanya dihukumi haram ketika terkait dengan makhluk yang bernyawa. Ingat, makhluk yang bernyawa. Adapun televisi, belum mengatakan dirinci. Tergantung apa penggunaannya. Barakallahu fikum. Televisi yang ada sekarang ini penggunanya berapa ya, Pak? Diam saja ini. Televisi-televisi yang ada itu gunanya untuk apa ya, Pak? Kok diam saja? Jawabannya? perkara-perkara yang memadaratkan. Tayangan-tayangan yang berbau agamis, kata mereka. Tayangan-tayangan yang sifatnya religius. Di dalamnya penuh dengan pemahaman-pemahaman yang mungkar. Penyimpangan-penyimpangan fikrah yang ditebarkan. Fatwa yang keblinger lah, yang aneh-aneh lah. Bahkan acara-acara pengajian-pengajiannya para da'i-da'i entertainment juga sama. Yang tampilkan bukan ustadznya, tapi jamaah pengajiannya, ibu-ibunya. Menampilkan artisnya dan segala macamnya. Di dalamnya pun terdapat perkara-perkara yang melanggar pemahaman. Apalagi yang selain acara agama. Allahul musta'an. Itu sudah bukan rahasia lagi. Semua orang tahu. Makanya sekarang ini kita mengatakan, yang namanya televisi hukumnya haram. Itu dikarenakan ghalibnya, umumnya, bahkan seluruhnya digunakan dalam perkara yang haram. Paham insya Allah ya? Loh, nyatanya Ustaz ada TV yang bagus. Ada TV yang bagus Ustaz. Nah, TV-TV yang ada di Mamlaka itu bagus-bagus Ustaz. Isinya cuma sekedar live Masjid Nabawi. Nah gitu ya. Live Masjidil Haram. Supaya kita tahu bagaimana keadaannya. Selebihnya mortal. Atau ceramahnya masyayikh. Dan semisalnya. Hukumnya apa ya, Pak? Coba diam saja. Hukumnya apa ini? Coba diam saja. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tentang sama sekali. Tidak ada masalah. Boleh. Dikarenakan untuk perkara-perkara kebaikan. Paham suara ya? Ada Ustaz TV isinya ceramah murotal, ceramah murotal, ceramah murotal. Kan bagus Ustaz. Kalau bicara hukum asalnya sih bagus. Tapi siapa dulu yang ceramah? Siapa yang ceramah? Cek dulu. Oh ternyata yang ceramah itu bukan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Bukan dari kalangan ahlu haq. Yang ceramah dari kalangan hizbiyin. Ya tidak boleh. Alhamdulillah. Ya tidak boleh. Barakallahu fiikum. Itu punya siapa televisi tadi? Itu punya, bukan punya ahlu sunnah. Bukan punya salafiyin. Itu televisinya televisi hizbiyin. Ya tidak boleh. Tapi anda mengharamkan TV secara mutlak. Tidak karena benda zat TV-nya. Tapi dikarenakan penggunaannya itu digunakan oleh orang-orang yang menyimpang. Ceramah-ceramahnya orang-orang yang menyimpang. Dan segala macamnya. Kita dilarang untuk itu. Barakallahu fiikum. Paham insya Allah. Apalagi kemudian dalam ceramah-ceramahnya tadi itu diiringi dengan perkara-perkara yang muka. Barakallahu fiikum. Naam. Mengadakan acara religi, keagamaan. Di dalam perkara keagamaan begitu. Ustadznya ini, hostnya. Tapi satunya lagi, artis perempuan. Hukumnya apa ya kan? Dapat diimati. Hukumnya apa ini? Hukumnya enggak boleh. Loh, artisnya pakai jilbab. Pakai jilbab atau pakai cadar lengkap. Lah, pakai khimar kata dia. Apa khimar itu? Keledai. Pakai kojo. Bukan mahramnya. Tidak ada mahram di situ. Allahumma sa'ala. Jelas mungkar. Ternyata diiringi dengan suara-suara musik yang merdu. Di kasih settingan alun yang begitu menarik. Sehingga ceramahnya tadi mengenal segala macamnya. Hukumnya apa ya Pak? Tidak boleh. Bukan karena semata-mata TV-nya. Tapi di situ ada musiknya dan segala macam. Nah, sehingga sampai detik ini kita menyaksikan barakallahu fikum televisi-televisi yang ada itu. Bukan perkara-perkara yang digunakan untuk perkara kebaikan. Dan dakwah lewat televisi-televisi yang ada barakallahu fikum. Di dalamnya banyak perkara-perkara mukhalafah syar'iyah, pelanggaran-pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Ulama yang lainnya membolehkan di samping setimbat dengan perincian tadi. Yang membolehkan juga Syekhul Albani rahimahullahu taala. Membolehkan ya, tetapi belum mengkaitkannya, dikasih ketentuan itu diurusi oleh hukumah Islamiyah, pemerintah yang muslim, yang Islam, dan acaranya acara keagamaan, dakwah, dan bathun mubasyir, live. Nah, alangkah indahnya kalau ada seorang alim besar menyampaikan ilmu ini kepada umat, langsung disiarkan dengan televisi oleh penguasa yang ada, terserah seantero jagat raya Nusantara yang ada ini. Tentu manfaatnya langsung terasa. Naam, intinya tidak ada mukhalafah syar'iyah. Juga diantara yang membolehkannya barakallahu fikum, kalau secara praktiknya, mufti biar Saudiyah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, sering tampil beliau. Yang juga membolehkannya barakallahu fikum ialah Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala warah. Beliau termasuk yang membolehkan seorang da'i Allah tampil ke televisi. Tapi ingat, disuruh dengan persyaratan, bukan secara mutlak. Barakallahu fikum. Itu kita dengarkan langsung keterangan dari beliau ketika kita pernah mampir ziarah ke rumah beliau dengan beberapa para asatidzah. Barakallahu fikum. Ditanya langsung oleh Syekh Muhammad bin Ghalib hafizahullah tentang bab ini, sambil mengatakan, saya berpendapat lah manik, tidak ada masalah bagi seorang da'i Allah tampil di media televisi untuk berdakwah kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Pasti mengatakan Syekh, ada persyaratan misalkan sebelumnya jangan begini. Naam, perkaranya wadhih. Sebelumnya enggak boleh begini, enggak boleh begini. Hanya tidak ada mukhalafah syar'iyah di dalamnya. Sehingga semuanya sama. Klop. Fatwanya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ubaid, dan yang lain-lainnya. Semuanya sama. Terkait dengan fakta televisi, tergantung apa penggunaannya. Barakallahu fikum. Dan seorang da'i Allah diperbolehkan tampil di televisi ketika di dalamnya tidak ada unsur mukhalafah syar'iyah. Antum tampil televisi, sampingnya antum hostnya perempuan enggak pakai hijab. Saya apa? Ini dalam rangka untuk menerangkan yang hak kepada umat ini. Debat melawan jil dan jin. Hostnya perempuan. Allahumma musta'an. Kata mana itu? Tak boleh ya kok. Apa tampil di layar televisi? Sebelumnya ada musik-musiknya, setelahnya ada musik-musiknya, dan segala macamnya. Ada haram. Betul-betul bersih dari yang namanya mukhalafah syar'iyyah. Barakallahu fikum. Cukup baik, kan? Sudah masuk azan Isya, ya kan? Tak tengok-tengok jamnya mama ini. Misalnya. Kilau dengan lampunya tadi. Jam 8 kurang 10, ya. Sudah masuk, kan? Sudah lewat banyak, ya kan? Nakhdi lahuna. Diteruskan sedikit pada Isya nanti terkait dengan perkara-perkara yang diperbolehkan dari gambar-gambar yang ada tadi, lebih lanjut bukan semata-mata untuk pembahasan KTP dan paspor, tapi juga terkait perkara yang lainnya terkait dengan bab ini. Wallahu taala alam bisawab. Astaghfirullah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.